Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ali wa sahbihi ajma'in. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang dari Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Disebutkan pada pertemuan terlewat, ya, kita sudah masuk di kitab zakat, ya, kitab zakat tentang wajibnya untuk mengeluarkan zakat, di antaranya emas, perak, demikian juga binatang ternak, demikian juga kambing, unta. Untuk 40 kambing dikeluarkan satu kambing. Kemudian terakhir disebutkan tidak ada pada bakor sapi yang dia itu dikerja, diguna untuk bekerja, ini sapi diguna untuk membajak, itu sedekah, tidak ada zakatnya. Dan para menyebutkan apabila sapinya ini memang dia beri makan sendiri. Berbeda kalau sapinya ini digembalakan, tetap dikeluarkan zakatnya. Tapi kebanyakan sapi yang itu digunakan untuk membajak, diberi pakan oleh pemiliknya sendiri, maka seperti ini tidak keluarkan zakat. Demikian juga walaupun hadisnya dhaif, tapi amalan para ulama demikian. Barang siapa mengurusi harta anak yatim, hendaknya untuk di yattajir, untuk dibisniskan. Jangan sampai harta itu dimakan oleh zakat mal. Tentu saja harus diperkirakan usahanya itu usaha yang menguntungkan. Jangan kemudian malah diusahakan untuk suatu usaha ternyata bangkrut. Kasihan anak yatim tersebut. Ya, kadang-kadang orang itu harus menanggung kerugiannya. Tapi kalau menguntungkan, lumayan. Kalau belikan tanah yang diharapkan itu harganya nanti menjadi mahal, maka lebih bagus digunakan. Berikutnya hadis yang ke-9. Ya, hadis yang ke-11 ini ya. Itu hadis yang ke-510 di buku ini. Sebagian cetakan beda. Qala Allah Ta'ala, untuk mendoakan, sunnah untuk mendoakan orang yang mengeluarkan zakat mal. Demikian juga boleh untuk zakat fitrah. Dengannya demikian. Wa'an Abdullah bin Abi Aufa, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diartikan, ya, ini senantiasa. Tapi hukumnya ulalam ini tidak wajib. Adalah Rasulullah SAW idza atahu qaumun bi sadaqatihim, apabila datang kepada beliau suatu kaum atau seseorang dengan sedekah mereka, qala, Nabi mengatakan, Nabi mendoakan. Ya, sedekah secara umum berarti zakat mal masuk juga. Allahumma sholli alaihim, ya Allah berikanlah selawat atas mereka. Selawat dari Nabi SAW, doa kebaikan. Ya itu. Pertama dari hadis Bukhari Muslim. Sebagaimana Allah sebutkan juga sebagai Imam Sunani, hadza minhu sallallahu alaihi wasallam imtisalan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk melaksanakan apa yang ada di surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwali shadaqatan tutahhirum wa tusaffihum biha inna shalataka sakanun lahum. Khudz min amwali shadaqatan tutahhirum wa tusaffihum biha wa shalli alaihim. Inna shalataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka itu sedekah. Tutahhirum wa tuzakkihim, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan berikan selawat atas mereka. Doa kepada mereka. Sesungguhnya salataka, ini doamu atas mereka itu sakanun, ini ketenangan bagi mereka. Ini disunahkan demikian. Ya, ini lafaznya bagaimana? Lafaznya ya ini Allahumma sholli ala ali abi fulan, ya. Umumnya dari Zaid, namanya Allahumma sholli ala Zaidin atau ala Ali Zaidin, nah itu boleh. Ya, ini lafadznya dihafal, Allahumma sholli ala fulan. Bagusnya dengan bahasa Arab. Ya, demikian. Lalu bagaimana hukumnya memberikan doa seperti ini? Kesimpulannya adalah sunnah saja, ya, tidak sampai kepada wajib. Kenapa? Ini pendapat jumhur, yaitu istihbab, disukai saja. Kenapa tidak wajib? Jumhur mengatakan itu adalah mustahab. Adapun ahlu dhahir seperti biasa, Ibnu Hazm dan sebagainya mengatakan wajib. Karena hadis tadi kan mengatakan sholli alaihim, berikanlah selawat atas mereka. Jadi dia mengatakan wajib karena ayat Al-Quran tadi, wa sholli alaihim, berarti kan fi'il amr, wajib. Tapi Jumhur mengatakan sunnah saja. Karena Nabi mengutus Umat bin Jabal ke negeri Yaman, ya, untuk berdakwah kepada tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat, ini tidak merintahkan muat untuk mengucapkan ya doa ini. Jadi hukumnya adalah sunnah. Kemudian berikutnya hadis nomor 15. Ya. Ya, hadis nomor 12 ini. Qala wa tala Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan di sini dhaif. Karena ada rawi namanya Ismail bin Zakaria. Ya. Yang berkata dari Hajjat bin Dinar. Ya. Dari Hakam dari Hajjah bin Adi. Ya, Hajjah bin Adi ini majhul. Ya, demikian disebutkan. Ya, rawinya tidak ini. Jadi hadis ini adalah dhaif. Ya, demikian. Syarbah ini belum menghasankan, ulah alam. Tapi yang jelas tadi, dhaif. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Anal Abbas ala Nabi, sesungguhnya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi, di dalam mempercepat mendahulukan sedekahnya. Kadang-kadang untuk mempermudah orang mengeluarkannya kapan itu ketika Ramadan. Sebenarnya belum sampai 1 tahun, tapi untuk mempermudah hitungan. Untuk mempermudah hitungan dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Itu seringnya itu ya, masyaallah. Di sebelum Idul Fitri itu. Qabla antahilla, sebelum satu haul. Ya, bertanya kepada Nabi, boleh enggak seperti ini? Farakhasalahu bidzalik. Maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk demikian itu. Rawi Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi, wal Hakim demikian juga Hakim. Hadis ini dhaif memang tadi, tapi ada dalam riwayat Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Ya, disebutkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengatakan amal Abbas fahiya alayya, adapun Abbas maka dia atasku, aku yang bayarnya. Ya. Wa amsaluha ma'aha, demikian yang semisalnya juga bersamanya, 2 tahun langsung dibayarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tu'ajilu, ya qad ta'ajjala minhu sadaqah amin. Nabi mendahulukan sedekah 2 tahun, boleh 2 tahun bahkan boleh. Ya, dari sini bagaimana, walaupun di sini dhaif ya, tapi terpenguat jelas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tadi bahwa Nabi mendahulukan sedekahnya Abbas radhiyallahu anhu ya 2 tahun. Jadi hukum ta'jil zakat ya, menyempatkan zakat sebelum waktu satu haul. Ya, kalau kan kadang kita kan menghitungnya pun juga kadang sulit, untuk hati-hati cepatkan saja. 1 bulan, 2 bulan atau pas bulan Ramadan namanya. Maka dikeluarkan, maka ini boleh. Ya itu. Walaupun afdalnya ya dihitung, benar-benar dihitung kan itu. Kecuali disebutkan, kecuali kalau ada hajat. Takutnya kalau kita cepatkan nanti ada tukang pengumpul zakat dari pemerintah yang meminta. Ya ini tuh. Akhirnya dia minta lagi 2 kali. Maka bagaimana? Kecuali kalau keadaannya mendesak, nanti ada petugas yang setiap tahun mendatangi, ya tepat waktu lebih bagus. Ya itu. Di sini ada beberapa permasalahan yang lewat sebelumnya dari hadis-hadis yang sudah kita baca. Di antaranya adalah hal yajibu ikhraj zakah ala faur, apakah zakat dikeluarkan dengan segera? Iya, ya dengan segera itu dikeluarkan. Idza matat alaihi sinun, apabila lewat beberapa tahun, la yu'addi, dia enggak bayar. Dulu mungkin enggak pernah belajar agama atau enggak pedulikan masalah zakat. Bagaimana ini? Sumarada ikhrajuha, kemudian dia ingin untuk mengeluarkannya, ikhrajaha. Bagaimana ini? Jawabannya adalah sebagaimana Imam Nawawi, idza matat alaihi sinun, apabila lewat beberapa tahun dan belum dia bayar, lazimu ikhraj zakah an jami'ah, wajib dia mengeluarkan semuanya. Jadi orang-orang yang punya harta banyak itu ya, kemudian dia sadar zakat tahun lalu juga harus dikeluarkan. Ya, begitu cara tobatnya, karena itu adalah hak orang-orang miskin. Orang-orang fakir, yaitu. Kemudian juga disebutkan ya permasalahan berikutnya. Ya, disebutkan di antaranya bagaimana kalau enggak ada apa yang harus dikeluarkan dari binatang ternak? Adanya umpamanya ya, harus dia keluarkan dari unta yang dia miliki, unta umur 2 tahun. Enggak ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 3 tahun. Maka untuk boleh untuk mengeluarkan dengan yang lebih banyak. Ya, yang dia itu lebih tua, boleh. Kemudian juga disebutkan aib-aib yang atau cacat-cacat yang tidak boleh dikeluarkan, diantaranya kalau dia itu sangat tua, ya demikian juga pejantan, ini termasuk barang kadang disukai oleh pemiliknya, ya maka ini juga untuk diperhatikan yang dia itu cacat, demikian juga tua. Kemudian juga disebutkan cacatnya bagaimana? Ya, sebagaimana cacat yang diperhitungkan ketika udhiyah, ketika menyembelih kurban. Nah, itu juga. Kemudian juga disebutkan apakah sikhol boleh untuk dikeluarkan? Sikhol itu adalah domba yang dia itu kecil. Ya. Disebutkan di sini yang belum dia itu, kalau dia itu adalah domba belum 6 bulan, kalau kambing dia belum 1 tahun, ya maka dia tidak diambil, ya demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga ukuran-ukuran, ya jada'ah tadi, menurut Imam Ahmad yang itu insyaallah yang benar, jada'ah itu adalah yang dia itu balagoh, ya, sita asyur. Ya, jadi domba itu kalau dia sudah 6 bulan, misalnya ini benar. Kalau Imam Syafi'i kalau dia itu 1 tahun. Oleh karena itu ulama'alam akikoh boleh dengan apa domba umur 7 bulan. Demikian juga berkorban, insya Allah boleh dengan domba umur 7 bulan. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat yaitu ini pakai Indonesia. Jadi domba kalau belum ada 1 tahun tidak boleh untuk digunakan Idul Adha. Tapi ulama'alam yang lebih tepat. Ya, domba dia boleh, yang penting dia lebih dari 6 bulan, 6 bulan ke atas. Adapun kambing yang benar itu adalah 1 tahun ke atas, yaitu. Adapun Imam Syafi'i berpendapat domba dia 1 tahun sedangkan kambing 2 tahun. Ulama alam demikian. Yang benar tadi Imam Ahmad. Kemudian juga disebutkan boleh enggak dikeluarkan di situ yang dukur laki-laki? Ya, boleh. Ini binatang ternak yang dikeluarkan laki-laki adalah boleh, karena lebih bagus. Kemudian juga disebutkan apakah dia kalau punya kambing yang kecil dihitung, ya pokoknya dia punya 39 yang besar-besar satu anak, dihitung, iya, jadi sudah masuk dia 40, itu dihitung juga di dalam suatu yang harus disakatkan. Kemudian juga disebutkan apakah boleh mengeluarkan zakat ini tadi, kambing, demikian juga unta dengan kimah, dengan uang? Kesimpulannya adalah tidak boleh, sebagaimana zakat fitrah. Ya, zakat fitrah tidak boleh dengan uang. Kecuali mungkin ulama'alam ya disarankan kepada orang untuk membeli, kalau zakat fitrah untuk membeli apa? Membeli beras. Belikan ini uang 100 ribu beras. Keluarkan dengan beras itu zakat fitrah, boleh. Itu. Tapi hukum asalnya mengeluarkan zakat ini semua dengan barang itu, bukan dengan uang. Insyaallah demikian ya. Ada beberapa permasalahan yang lain tapi cukup sampai di sini. Semoga kita sudah ada ida anta.